wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Adadul marfu'at wa amsilatuha. Beberapa isim yang marfu' dan contoh-contohnya. Qala al-mu'allif rahimahu ta'ala, bab marfu'atil asma, bab isim-isim yang di rafa'. Rafa' tahu sendiri dari asal marfu' apa tandanya dhamma, dan ada yang menggantikan. Ini isim-isim yang di rafa' itu ada 7. Al-marfu'at sab'ah. Isim yang di marfu' ada 7. Wa ya al-fa'il. Yang pertama fa'il. Wal maf'ul ada alladhi lam yusamma fa'iluhu. Yang kedua maf'ul alladhi yang lam yusamma fa'iluhu, yang tidak disebutkan fa'ilnya. Kemudian yang ke 3 wal mubtada. Yang keempat khabaruhu, khabar mubtada. Yang kelima ismu kana wa akhwatiyah, dan saudara-saudara kana. Kemudian yang keenam wa khabar inna wa akhwatiyah, khabarnya inna dan saudara-saudaranya. Wa tabi lil marfu, dan yang mengikuti marfu. Wa arbatu asya, dan yang mengikuti marfu itu ada 4 macam, 4 perkara, yaitu anak tu, wal atfu, wal taukidu, wal badalu. Naat, ataf, taukid, dan badal. Sekarang kita bahas satu persatu. Qala syarih hafidhahullah ta'ala, aqulu yakunu ismu marfu'an fi sab'ati mawadi. Isim yang di rafa ada 7 tempat. Awal wa al-fa'il. Yang pertama fa'il. Nahwu Zaidun. Contoh kata Zaid. Min kaulika, pada ucapanmu. Qama Zaidun. Qama fi'il. Zaidun fa'il. Zaidun dalnya di situ di rafa, tanda marfu'nya dengan di dhamma. Zaid sebagai fa'il, dia marfu'. Asani. Yang kedua naib fa'il, pengganti fa'il. Wahu alladhi samahu al-musannif. Naib fa'il ini penulis menamakannya maf'ul alladhi lam yusamma fa'ilu. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Contoh Zaidun. Min kaulika, pada ucapanmu. Daraba Zaidun. Daraba Zaidun. Zaid memukul. Daraba fi'il, Zaidun fa'il. Kemudian kalau ini juga masih fa'il juga ya. Ini salah. Asalnya harusnya duriba. Kalau ini kan fa'il lagi, ini bukan pengganti fa'il lagi. Jadi doroba diganti duriba. Jadi dikasih tulisan bawahnya duriba. Jadi bukan dicoret, tapi di bawahnya tulis duriba. Duriba Zaidun. Wayatribu berarti di bawahnya ditulis wayudrobu. Duriba Zaidun, wayudrobu Zaidun. Zaid dipukul. Kemudian yang asalis warrobi, yang ketiga dan yang keempat, al-mubtada wal khobar. Mubtada dan khobar ini dijadikan satu karena bisa dalam satu kalimat. Nah, contoh Zaidun qa'imun. Zaidun mubtada, qa'imun khobar. Zaidun ini marfu, qa'imun juga marfu. Zaidun marfu'nya dengan dhamma, qa'imun marfu'nya juga dengan dhamma. Al-khamis yang kelima, ismu kana. au ihda akhwatiha, isim kana atau salah satu dari saudaranya. Contoh, asyaihu wal bardu. Min kaulika, dari ucapanmu, kana syaihu syaban. Kana syaihu syaban. Kana, ini fi'il kana. Asyaihu isim kana. Asyaihu, kho-nya di situ marfu, marfu-nya dengan dhamma. Syaban, kalau syaban ini khobar kana. Syaban khobar kana. Kana syaikhu syaban, dahulu orang tua itu seorang pemuda. Jadi pembahasannya, contohnya isim kana pada syaikhu ya. Kalau syaban ini, ini khobar kana, tidak perlu diperhatikan. Yang diperhatikan pada isim kananya, asyaikhu. Asyaikhu di situ marfu, isim kana marfu. Wa asbaha al-bardu syadidan. Al-bardu ini biasanya diartikan dingin, tapi bisa bermakna cuaca. Cuaca menjadi sangat dingin. Asbaha ini saudara kana. Al-bardu isim asbaha. Al-bardu di situ dia marfu, tanda marfunya dengan di dhamma. Syadidan khobar asbaha. As-sadis, yang keenam, khobar inna au ihda akhwatiha. Khobar inna atau salah satu dari saudara inna. Nahwu contohnya, contoh pada kata qa'imun wa asadun. Min qaulika, pada dari ucapanmu, inna zaidan qa'imun. Inna zaidan, zaidan ini isim inna. Qa'imun khobar inna. Kita perhatikan pada khobarnya, khobar inna. Khobar inna marfu, marfunya dengan tanda adanya dhamma. Tanda marfunya dengan di dhamma. Contoh yang lain, ka'anna. Ka'anna ini saudara inna. Ka'anna zaitan asadun. Zait seolah-olah singa. Asadun ini khobar ka'anna. Zaidan ini isim ka'anna. Asadun khobar ka'anna. Asadun khobar ka'anna marfu, tanda marfunya dengan di dhamma. Ini 6 isim-isim yang di rafa. Kemudian yang ke-7, asabi', yaitu at-tabi' lil marfu. Yang ke-7 ini pengikut, yang mengikuti marfu. Karena mengikuti marfu, maka juga di marfu, juga di rafa. Wawa arba'atu asya', yaitu ada 4 perkara. Al-awwal an-na'tu. Yang pertama na'at atau sifat. Nahwu contoh al-fadil, contoh pada isim al-fadil. Min kaulika, pada dari ucapanmu, ja'a zaitun al-fadilu. Ja'a fi'il, zaitun fa'il. Fa'il dia marfu di dhamma. Kemudian sifatnya al-fadilu, telah datang zait yang mulia. Al-fadilu zait dhamma, karena mengikuti, karena mensifati zait, zait di dhamma, maka dia ikut dhamma. Jadi al-fadilu ini sifat, sifat dari zait. Nah, kenapa zait ini tidak ada alif lam? Kenapa al-fadil ada alif lam? Karena zait ini kan sudah nama orang, nama orang sudah makrifat, tidak butuh ditambah alif lam. Sedangkan al-fadil dia harus ditambah alif lam agar makrifat. Jadi kalau ja'a zaidun fadilun tidak bisa. Kalau fadilun kan dia nakira, padahal namanya sifat harus sesuai dengan yang disifati. Zaid ini makrifah, al-fadil harus makrifah. Kemudian asani yang kedua, al atfu atof atof wawa nau'an. Atof itu ada dua macam, atfun nasak. Atfun nasak ini yang biasa kita ketahui, atof digandengkan dengan huruf wawu. Nau contoh amr min kaulika, contohnya pada isim amr dari ucapanmu, ja'a zaitun wa amrun. Ja'a fi'il, zaitun fa'il, fa'il marfu, wa amrun wawunya huruf atof. Amrun ini digandengkan dengan zait, diatofkan dengan zait. Karena zaitnya dhamma, maka amr juga dhamma. Ini atof nasab, atof yang digandengkan dengan huruf wawu, itu namanya atof nasab. Kemudian atof bayan, atof bayan penggandengan, tapi dia fungsinya seperti menjelaskan. Nahwu contoh, contoh pada isim hadidun min qaulika, pada ucapanmu, ada khatamun hadidun, ada khatamun hadidun. Ada ini, ada mubtada, khatam khabar, khabar marfu di dhamma. Maka atofnya pun juga di dhamma. Ini cincin besi. Jadi hadidun di situ mana ya, apa, menjelaskan dari khatam. Khatam ini cincin, cincin dari apa? Dari besi. Jadi hadidun sebagai bayan menjelaskan tentang khatam tersebut. Ini namanya ataf bayan. Jadi bedanya ataf bayan sama ataf nasak, kalau nasak dia harus memakai wawu. Kalau ataf bayan tidak, tidak boleh dikasih wawu karena dia sebagai penjelas saja. Dan ataf bayan ini dia mirip dengan badal. Hampir sama dengan badal. Badal itu pengganti. Seperti misalkan an Umar, an Amiril Mukminin Umar. Nah, ini apa? An Amiril Mukminin Amir ya Umar. Nah, itu kan itu badal. Badal Amir ya Umar, Umar ya Amir. Ya Amirul Mukminin. Tapi kalau di dimasukkan ataf bayan an Amiril Mukminin, dari pemimpin mukminin yaitu Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini menjelaskan Amirul Mukminin. Jadi ataf bayan itu sama badal, sama pengganti itu mirip-mirip. Apa, terkadang dalam satu kata tersebut bisa dinyatakan badal, bisa dikatakan atau bayan. Kemudian at-taukid, at-taukid yang ketiga, at-taukid penegasan, yang menegaskan. Wawa nau'an aidan, taukid ini juga ada dua macam, juga ada dua macam. Taukid lafzi, penegasan secara lafaz. Nahwu zaitun asani min kaulika, yaitu zait pada yang kedua, pada ucapanmu, ja'a zaitun zaitun. Zaitun yang kedua ini dia sebagai menegaskan, bukan menyebutkan zait yang kedua. Jadi orangnya satu, tapi hanya untuk menegaskan saja. Ja'a zait, zait, datang zait, zait. Jadi zait kedua hanya untuk menegaskan, menguatkan. Dan terkadang kan, terkadang mengucapkan Jaa Zaid saja terkadang kurang cukup, terkadang nanti salah, namanya orang melihat dari jauh. Datang Zaid dari udah apa dekat, bukan Umar. Nah, ini Zaid kedua ini hanya menegaskan. Jadi bukan dua orang tapi satu orang. Kemudian wa taukid maknawi, menegaskan tapi secara makna, bukan cara lafadznya. Lafadznya tidak diulang, tapi maknanya yang ditegaskan. Namun contoh pada nafsuhu, inkaulika dari ucapanmu, ja'a zaitun nafsuhu, Zaid datang nafsu, dirinya sendiri, yaitu dirinya Zaid itu sendiri yang datang, bukan sama orang lain, bukan temannya, bukan saudaranya, tapi Zaid itu dia sendiri. Ja'a zaitun nafsuhu. Nafsu dia kan penegas, dia marfu karena Z juga marfu, Z ini di marfu di dhamma, maka penegasnya juga di dhamma. Sebagaimana tadi yang lafzi ja'a zaitun zaitun, Z pertama ini di dhamma sehingga penguatnya pun juga di dhamma. Kemudian yang keempat arabi al badal, pengganti. Ini pengganti badal. Namun contoh akhuka min kaulika, dari ucapanmu ja'a zaitun akhuka, datang Zaid akhuka, akhoka sebagai pengganti dari Zaid. Ini juga pada kalimat ini akhoka ini juga bisa di apa jadikan atof bayan. Di dalam fotonya hadil amsalah saya di Eropa fi maudhi'iha insyaallah. Contoh-contoh ini akan datang irobnya pada tempatnya insyaallah. Kemudian wabada al-musannifu minna bil fa'il, penulis memulai dengan fa'il. Kenapa al-marfu'at disebutkan yang pertama kali yaitu al-fa'il, li'anau aslul marfu'at, karena fa'il adalah asal dari marfu'at indal jumhur, menurut jumhur ulama. Kebanyakan ulama menyatakan fa'il itu asal yang di marfu, sedangkan yang lain ini hanya mengikuti saja. Wasatamur rubika hadis sab'ah mufassalah baban-baban insyaallah ta'ala, dan akan lewat, akan engkau lewati tujuh ini mufassalah secara rinci, baban-baban perbab, bab perbab insyaallah ta'ala. Nah, sekarang kita masuk ke fa'il. Ada pertanyaan? so, tidak ada. Sekarang kita lanjutkan babul fa'il. Bab fa'il, pembahasan fa'il. Qala al-mu'allif rahimahullah babul fa'il, bab tentang fa'il. Al-fa'il adalah wal ismul al-marfu al-madkur qablahu fi'lu. Fa'il adalah isim al-marfu yang dirofak, yang marfu, isim yang marfu itu fa'il. Al-madkur qablahu fi'lu, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Jadi dia dikatakan fa'il kalau sebelumnya ada fi'il, itu fa'il. Kalau sebelumnya tidak ada fi'il berarti dia bukan fa'il. Qala syarih wa ta'ala aqulu al-fa'il lughatan, fa'il secara bahasa man aujadal fi'la. Secara bahasa man aujadal fi'la, orang yang menciptakan pekerjaan, orang yang melakukan pekerjaan itu fa'il, laku. Wastilahan ma'ada karo al-musannif biqauli wal ismu ila akhiri. Secara istilah apa yang disebutkan oleh penulis ucapannya yaitu huwa al-ismu al-marfu al-madkur qablahu fi'lu. Faqalu al-ismu kharaja bi al-fi'lu wal harfu. Maksudnya penulis bilang al-ismu maka keluar dari kategori isim yaitu fi'il dan huruf. Fala yakunu wahidun min huma fa'ilan. Fi'il dan huruf ini tidak bisa menjadi fa'il. Salah satu dari keduanya tidak bisa menjadi fa'il. Fi'il dan huruf tidak bisa jadi fa'il. Wa qalu al-marfu. Ucapan penulis al-marfu kharaja bi al-mansub wal majrur. Fala yakunu wahidun minhuma fa'ilan. Marfu keluar dari kategori marfu adalah mansub dan majrur. Mansub sama majrur ini bukan termasuk marfu. Fala yakunu wahidan minhuma fa'ilan. Maka salah satu dari keduanya tidak mungkin jadi fa'il. Tidak bisa jadi alamat fa'il. Karena fa'il pasti marfu. Wa qalu al-madkur qablahu fi'lu. Disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Fi'ilnya disebutkan pada sebelumnya. Kharaja bi al-mubtada' wal khabar wa baqiyatul marfu'at. Keluar dari kategori ini yaitu mubtada, khobar, dan selain dari mubtada dan khobar dan marfuat yang lainnya. Final mubtada masalan, karena kalau mubtada contohnya, mubtada itu apa? Ismun marfu'un lam yudkar qablahu fi'lun aslan. Mubtada ini isim marfu' sama fa'il juga isim marfu'. Cuman kalau mubtada lam yudkar qablahu fi'lun aslan, sebelumnya tidak disebutkan fi'il pada asalnya. Secara asal tidak ada di depan mubtada fi'il. Namanya mubtada itu di depan. Jadi tidak ada fi'il di depannya. Misalul fa'il, kau luka, contoh fa'il pada ucapanmu koma bakrun. Bakar berdiri. Koma fi'il, bakrun fa'il. Wadaraba Muhammadun Zaidan. Muhammadun ini fa'il. Daraba fi'il, Zaidan maf'ul. Daraba Muhammadun Zaidan, Muhammadun sebagai fa'il. Wa qalu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa ja'a rabbuka. Rabbuka ini fa'il. Fakulu min Bakar wa Muhammad wa Rabbuk fa'ilun li'anahu ismun marfu'un taqaddamahu fi'luhu al-waqi' minhu. Bakar, Muhammad, dan Rabbuk ini fa'il, pelaku. Li'anahu ismun marfu', karena dia isim yang dirafa', taqaddamahu fi'luhu, yang didahului oleh fi'ilnya. Al-waqi' minhu, yang terletak padanya. Wa waqama wa daraba wa ja'a, yaitu fiil-fiil tersebut adalah koma, dhoroba, dan jar. Fa'uli mami mataqaddam anal fa'il la yakunu illa isman. Maka diketahui apa yang telah lewat, bahwasanya fa'il itu tidak bisa terjadi, tidak bisa berupa kecuali hanya isim. Wala yakunu illa marfu'an, dan fa'il tidaklah terjadi kecuali dia harus marfu'. Wala yakunu illa mu'akhkharan 'anil fi'li, dan namanya fa'il tidaklah bisa terjadi kecuali diakhirkan dari fi'ilnya. Dari fi'il dulu baru fa'il. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Sampai sini dulu. Kita tetap dengan berkomunikasi. Kita tetap dengan berkomunikasi. Kita tetap dengan berkomunikasi.